السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan istiqamah di dalam beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sebagaimana biasa melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-97, masih di dalam pembahasan Kitabul Hudud. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini, muallif rahimahullahu ta'ala Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i berkata, Faslun wa qutta'u tariq. Qutta'u tariq, ya, bahasa kitanya begal. Atau dulu kalau di lintas Sumatera ada namanya bajing loncat, yaitu sekelompok orang yang menunggu di pinggir jalan untuk melakukan rencana jahat, merampas harta atau melukai atau kadang membunuh atau sekedar membuat takut. Ya, atau sekedar membuat takut orang yang melintas. Entah dalam bentuk melemparkan kaca mobil, melempari kaca mobil, ya, atau hal-hal yang lain, melakukan pungutan-pungutan apa liar, ya, yang menjadikan orang takut melewati jalan tersebut, dipalak, ya, diminta dengan paksa uangnya, ya, berkelompok, ya, mereka apa namanya lebih dari satu orang. Itu dalam istilah fikih dikenal dengan qutta'ut tariq, atau bahasa kitanya adalah begal. Ya, begal. Dikatakan oleh beliau, qutta'ut tariqi ala arba'ati aqsamin. Begal itu ada empat jenis. Ada empat macam. Ya. Yang pertama, in qatalu walam ya'khudul mala kutilu. Apabila mereka melakukan tindak pembunuhan, begal ini melakukan tindak pembunuhan, walam ya'khudul mal, dan mereka tidak mengambil harta korbannya, jadi hanya membunuh. Dan itu ada, ya. Kita lihat dulu sempat di Jakarta itu tersebar video, istilahnya apa, geng motor atau apa. Mereka berkumpul di pinggir-pinggir jalan, bergelombol. Ketika ada orang yang lewat, lalu dilukai dengan membabi buta. Ya, tidak tahu barangkali itu saudaranya. Atau sepupunya, tidak peduli. Dan biasanya mereka memulainya dengan meminum minuman keras. Atau pil, ekstasi, dan lain sebagainya. Ketika kesadarannya berkurang, ya, mereka berkumpul, lalu kompoi, berhenti di satu jalan. Lalu mereka apa namanya membabi buta, menyerang orang-orang yang mereka dapatkan, dan tidak ada barang yang hilang, tidak ada harta yang diambil. Ya, nah, ini jenis yang pertama. In qatalu walam ya'khudul mala kutilu. Apabila mereka melakukan pembunuhan, walam ya'khudul mal, dan mereka sama sekali tidak mengambil atau merampas harta dari korban, ya, kutilu, maka secara hukum Islam, hukuman mereka adalah kutilu, yaitu dibunuh. Membunuh, ya dibunuh. Kisos. Ya, ini kondisi yang pertama. Ya, jadi membunuh tanpa mengambil harta. Kondisi yang kedua adalah fa in qatalu wa akhadzul mala qutilu wa sulibu. Tetapi kalau mereka membunuh dan merampas harta korbannya, itu sering ya. Sering kita melihat ya, ada sekelompok begal di jalan, lalu dia menghentikan kendaraan atau mobil atau motor, dirampas mobil atau motornya, korbannya dibunuh, ditinggalkan begitu saja di jalan. Ini jenis yang kedua. Membunuh dan mengambil harta. Berarti dua kesalahannya. Membunuh, mengambil harta, dan membuat takut manusia. Kondisi yang kedua, hukumannya adalah kutilu. Yang melakukan perbuatan kriminal seperti ini sama, dibunuh juga. Tetapi plus sulibu. Dan digantung jasadnya, mayatnya di atas kayu salib. Jadi dibuat kayu, batang kayu, ya, dipalangkan begitu, ya, seperti lambang salib, kemudian diletakkan di tempat umum, lalu jenazahnya diangkat ke situ. Jadi bukan hanya dibunuh. Kutilu wasulibu. Mereka dibunuh atas perbuatan mencurinya, dan mereka pun disalib. Karena mereka tidak sekedar, mohon maaf, membunuh dan merampas harta. Ya, bukan hanya membunuh, bahkan di waktu yang sama mereka merampas harta. Berapa lama digantung di apa namanya, di tiang salib? Dikatakan di sini salah satu ayyamin illam yataghayyar. 3 hari dibiarkan di apa namanya, di kayu salib kalau jasadnya tidak berubah. Ya, kalau jasadnya masih apa namanya, tidak sampai terjadi pembusukan dan lain sebagainya. 3 hari dibiarkan apa, menggantung. Fa in khifa taghayyuruhu unzila qablaha. Tetapi kalau khawatir jasadnya rusak dan lain sebagainya, tidak masalah sebelum 3 hari diturunkan. Ya, 1 hari atau 2 hari dipajang. Ya, kalau memang khawatir terjadi kerusakan dan lain sebagainya, diturunkan. Bi an yu'allaq ala khashabataini mutasalibataini wa nahwihima, yaitu dalam bentuk dia digantung atau diikat di atas kayu yang dibuat bersilang, kemudian dia digantung, atau dalam bentuk yang lain tidak masalah, ya, dalam bentuk yang lain. Ba'da ghaslihi wa takfinihi wassalati alaihi in kana musliman. Dan kalau pelaku begal ini adalah seorang muslim, maka dia digantung ke atas kayu salib tersebut adalah setelah dia dimandikan, dikafani, dan disolatkan, baru dinaikkan. Itu kalau pelakunya adalah seorang muslim. Ya, kalau dia seorang muslim. Wadhalika ziyadatan fit tankili bihi wa bi amsalihi, ya, dan itu menjadi hukuman tambahan dan pelajaran untuk memberikan efek jera, ya, agar tidak ada yang berani melakukan perbuatan yang sama, menakut-nakuti manusia sampai menghilangkan nyawa mereka atau merampas hak-hak manusia. Itu dalam Islam besar dosanya. Oleh karenanya, di dalam agama kita, ya, di antara poin yang sangat dijaga, selain permasalahan agama, adalah permasalahan nyawa, permasalahan akal, permasalahan nasab, permasalahan harta, dan lain sebagainya. Ini perkara yang doruri, perkara dasar yang tidak boleh diganggu. Jadi yang pertama kali berbicara tentang hak-hak manusia itu Islam. Yaitu Islam memberikan penjagaan, pagar, proteksi yang begitu luar biasa agar manusia nyaman dalam kehidupannya. Agar mereka tidak merasa takut kemanapun mereka pergi. Kalau sekarang ya kita lihat ya, berapa banyak tempat-tempat yang mendapatkan gelar. Tempat ini rawan. Biasanya kalau kita mudik ya, kalau kita mudik di hari raya Idul Fitri, itu kita baca berita. Telah terjadi tindak kejahatan di tempat yang rawan. Artinya tempat yang rawan memang sudah sering kejadian di situ. Kok terulang-ulang lagi? Karena mungkin tidak ditegakkan aturan yang tegas. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, si fulan telah melakukan tindak kejahatan, dia menakut-nakuti manusia sampai dia membunuh korbannya, lalu dia merampas hartanya, maka kutilu wasulibu. Hukuman mati, kemudian jasadnya atau mayatnya itu digantung ya di kayu salib. Ya. Itu aturan yang Allah tentukan. Sebagaimana nanti dalilnya akan kita bacakan. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin, itu kondisi yang kedua ya. Kondisi pertama adalah membunuh dan tidak mengambil harta, maka pelakunya dibunuh. Yang kedua, membunuh dan mengambil harta, maka dibunuh plus disalib setelah dia dibunuh. Tapi kalau dia statusnya muslim, disalib setelah dia dimandikan, dikapani, disolatkan, baru dia disalib. Artinya ketika diturunkan, ya sudah tinggal diapakan, tinggal dikuburkan saja. Kondisi yang ketiga, wa in akhadhul mala wa lam yaqtulu tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Apabila mereka hanya mengambil harta, ya begal ini hanya mengambil harta dan tidak membunuh, tidak melakukan tindak pembunuhan, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Ya, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Jadi kalau mereka membuat takut manusia, berkelompok, memiliki markas, membuat takut orang-orang yang lewat di jalan tersebut, merampas harta yang bukan milik mereka, maka hukumannya adalah mereka tidak dihukumi hukuman mati, tetapi tuqatta'u, ya, dipotong tangan dan kakinya min khilaf, secara bersilangan. Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, tuqta al-yad al-yumna war-rijl al-yusra, yaitu dipotong tangan sebelah kanannya dan kaki sebelah kiri. Itu sudah kita bahas kemarin ya, itu dari pergelangan bagian atas, begitupun di bagian kaki di bagian pergelangan. Ya, ini ada bagian yang menonjol, nah itu di bagian tersebut, begitupun di bagian kaki bersilang, tangan sebelah kanan lalu kaki sebelah kiri, ya. Fa in ada tsaniatan quti'at yaduhul yusra wa rijluhul yumna. Kalau dia tidak kapok, sudah dikenakan hukuman seperti itu, lalu kambuh lagi penyakitnya, maka ditegakkan hukuman yang sama bersilang. Berarti tinggal tangan kiri dengan kaki sebelah kanan. Sebagaimana dalilnya sudah kita bacakan di kesempatan yang lalu. Fa'in, itu kondisi yang ketiga. Kondisi pertama, membunuh, tidak merampas harta, dibunuh. Membunuh plus merampas harta, dibunuh plus disalib. Yang ketiga adalah merampas harta tapi tidak membunuh. Maka hukumannya tidak seperti mencuri. Kalau mencuri kan mengendap-endap. Khifyah, dalam kondisi mengendap-endap, sembunyi-sembunyi. Ya, mencuri lalu pergi. Kalau ini tidak, terang-terangan dia berani. Ya, bahkan kita lihat ada video-video yang viral tentang kejadian-kejadian ini. Artinya terang-terangan di muka umum. Dia membuat orang takut. Maka tidak seperti hukuman mencuri yang biasa. Ya. Tetapi dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Itu kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Fa in akhafu as-sabila wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu ubisu wa uzziru. Tetapi kalau mereka hanya membuat takut orang karena mereka memalak, ya, minta apa namanya upeti, memalak dan membuat orang takut, dan mereka tidak malu melakukan itu, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan dikenal ini kelompok ini, ya, ini kelompok si ini kelompok si ini, dikenal, dan mereka bangga menjadi bagian dari kelompok itu. Kalau mereka akhafu as-sabil, kalau mereka menyebabkan manusia takut melewati satu jalan, lalu mereka tidak mengambil harta, lam ya'khudhu malan, mereka tidak mengambil harta, walam yaqtulu, dan mereka pun tidak melakukan pembunuhan, hubisu, maka hukuman mereka adalah ditahan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sel, wa'uzziru, dan diberikan hukum ta'zir. Ini sudah sering kita bahas, ya. Ta'zir lughatan al-mana. Ya, secara makna kebanyakan ulama mengartikan at-ta'dib, hukuman dalam rangka memberikan pendidikan, ya, untuk yang lain dan untuk dia agar dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yu'addabun bid-darab wa nahwihi. Dan bisa dalam bentuk hukuman pukul, misalnya diderak punggungnya agar dia kapok, ya. Mimma yarahul hakimu radian lahum wa zajiran. Hukuman yang dipandang oleh hakim itu bisa memberikan efek jera, kapok, ya. Wal aula an yuhbasu fi ghairi maudhi'ihim. Atau di penjara, tapi bagusnya jangan di kampungnya. Artinya kalau dia tinggal di Jakarta, di penjara di tempat yang lain, ya. Itu lebih bagus, kata beliau. Li'annahu aktsaru ihasyan lahum wa ablagu fi zajrihim. Karena itu akan memberikan efek yang kuat. Tapi mohon maaf, kalau sekedar ditaruh di polsek misalnya, dan dia warga situ, mudah sekali orang tuanya datang. Dan terkadang sebagian anak-anak, biasanya anak-anak muda, ketika hanya dimasukkan ke polsek, sel polsek, itu merasa bangga. Nanti ketika keluar dari sel polsek, dia bilang, oh, ya sudah pernah masuk penjara. Artinya tidak memberikan efek. Taruh di tempat yang jauh. Ya, kalau di kita di Cilacap misalnya kan. Atau di manalah, ditaruh tempat yang jauh. Untuk memberikan efek yang lebih. Pendidikan dan pelajaran yang lebih. Wa yastamirru fi habsihim hatta tazhar taubatuhum wa yastaqimu haluhum. Dan dia tetap di penjara, di sel, sampai kita bisa melihat anak ini benar-benar bertobat, orang ini benar-benar telah menjadi baik, ya. Kita didik dia, ya. Kita berikan dia arahan-arahan, kita berikan dia nasihat-nasihat di dalam penjara itu, ya. Ketika sudah terlihat ini sepertinya sudah mulai baik, sudah mulai sadar bahwa dia menyesal dengan perbuatannya, sudah, ya, dihentikan apa hukumannya. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, wal aslu fi masabaq, adapun dalil dari apa-apa yang sudah kita bahas, kata beliau, adalah firman Allah Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah ayat 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yukhalifuna amrahuma bil'i'tida ala khalqillah. Yang dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasulnya adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dalam bentuk mengganggu manusia. Dalam bentuk mengganggu manusia. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan melakukan kerusakan di muka bumi. Maksudnya, ya'maluna fil ard bima yubsidul hayah. min qatli lil anfus wa sulbi lil amwal wa ithar wa itharati dha'ri wal qalaq. Yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi adalah membunuh, merampas harta, atau membuat manusia takut. An yuqattalu aw yusallabu. Maka hukuman mereka adalah diberikan hukuman mati atau diberikan hukuman salib. Ya, disalib. Ya, dinaikkan ke atas kayu salib, ya. Aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan kakinya bersilangan. Aw yunfau minal ard, atau diusir. Ya, diusir dari kampung, diusir dari tempat dia tinggal. Dzalika lahum khizyun. Itulah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat ada azab yang azim, yang besar untuk mereka. Azab yang keras lagi daim, terus menerus. Lalu dikatakan di sini, wa fassaraha Ibnu Abbas bima dzukir. Ya, dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Kasus yang pertama, membunuh tidak mencuri. Kasus yang kedua, membunuh plus mencuri. Kasus yang ketiga, mengambil harta tapi tidak membunuh. Kasus yang keempat, hanya membuat takut. Dan masing-masing ada hukumnya. Kalau dia hanya menghilangkan nyawa, maka dihilangkan nyawanya. Menghilangkan nyawa plus merampas harta, dikisos plus disalib. Yang ketiga, dia merampas harta, tetapi dia tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Kalau dia hanya membuat takut, maka hubis. Wa'uzir. Maka dia disel, ya, lalu diberikan hukuman takzir, baik berupa pukulan dan lain sebagainya. Kama rawahu Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi musnadihi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnad beliau. Itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Musnad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alayhi saqatat anhu al-hudud. Tetapi barang siapa yang bertobat sebelum ketangkep. Jadi dia residivis. Dia begal. Tapi setelah dia melakukan kejahatan, dia tidak tertangkap. Dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, maka saqatat anhul hudud. Saqatat anhul hudud. Maka hukum-hukum yang tadi disebut berupa hukum pidana tidak bisa ditegakkan. Wa ukhida bil huquq. Hanya saja, walaupun dia sudah bertobat, dia harus mengembalikan hak. Artinya kalau itu kaitan dengan harta, ya diambil hartanya. Kalau itu kaitan dengan nyawa, ya dikisos. Ya, dikisos. Artinya tidak ditegakkan had. Dalam arti, apa namanya istilahnya, yang disebut. Ya, had yang tadi disebut di dalam Al-Ma'idah ayat 33. Ya, dibunuh dan disalib misalnya. Ya sudah, kalau dia membunuh, dikisos saja. Ya, kalau dia bertobat sebelum dia ditangkap. Dalilnya adalah ayat setelahnya, yaitu Al-Maidah ayat 34, di mana Allah berfirman, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bicara pelaku begal. Lalu bagaimana korbannya? Artinya, apakah si korban itu boleh melawan? Kalau dia boleh melawan, lalu dia meninggal, apa statusnya? Atau barangkali dia melawan dan dia menang. Ya, itu terjadi kadang di berita. Ada di beberapa tempat saya baca berita itu, ada satpam yang memergoki apa namanya orang ingin mengambil harta, mencuri, bawa senjata tajam. Tapi karena satpamnya bisa apa namanya bela diri, bukan satpam yang terbunuh, tapi orang yang bermaksud jahat yang terbunuh. Itu statusnya bagaimana? Coba kita lihat. Waman kusida biada. Barang siapa yang menjadi korban kejahatan. Apa? Barang siapa yang menjadi korban kejahatan. Finafsihi. Kaitan dengan dirinya. Keselamatan dirinya. Atau hartanya. Ya. Atau hal-hal yang haram. Misalnya kehormatannya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Faqatala. Maka dia melakukan pembelaan. Artinya dia melawan. Waqatala. Ya. Dan dia malah berbalik yang membunuh. Ya. Fala dhamana alaihi. Maka tidak ada doman, tanggungan apapun atasnya. Tidak ada tanggungan apapun atasnya. Dikatakan di sini, ai la yadmanu ma atlafahu. Dia tidak harus menanggung apa-apa yang dia hilangkan. Artinya dia menyebabkan hilangnya sesuatu. La ithma alaihi fi tasarrufihi. Kalau itu tujuannya membela diri, maka tidak ada dosa baginya. Falau kana al-qasid lahu insanan wa qatalahu, lalu dikatakan di sini, fala qisasu alaihi wala diyata wala kafarata. Kalau ada orang yang hendak membunuhnya menggunakan pisau atau menggunakan alat, lalu dia membela diri, lalu dia malah berbalik membunuh, maka tidak ada hukuman apapun, tidak ada qisas, tidak ada diyat, tidak ada kafarat. Ya, walau kana hayawanan wa qatalahu. Lalu bagaimana kalau hewan, hewan tetangga datang ke rumah kita berupa ular atau berupa anjing misalnya, lalu menyerang kita, lalu kita ambil kayu, kita pukul, mati itu hewan, hewan ganas itu mati. Apakah tetangga boleh menuntut balik? Ya, misalnya ada tetangga, itu terjadi ya, terjadi, ada tetangga memelihara apa, buaya atau beternak kulit buaya. Saya pernah baca berita di Papua itu, katanya ada yang beternak buaya lah, tapi membuat orang resah karena lepas, lalu masuk ke rumah kita, lalu kita bunuh dia pakai pisau atau pakai pedang dan lain sebagainya. Ketika buaya itu mati atau hewan ganas itu mati, lalu pemilik hewan itu menuntut kepada kita, nggak ada apa-apa, nggak ada kewajiban sama sekali. Ya, la yadman qimatahu. Dia tidak wajib membayar atau mengganti nilai hewan tersebut. Ya. Wa kadzalika law atlafa lahu udwan. Atau misalnya menyebabkan penjahat itu jadi cacat. Korban kejahatan menyebabkan penjahatnya cacat. Maka itu pun tidak ada ganti apa-apa. Ya. Wa idza lam yastati addafa an nafsihi wa qutila kana syahidan. Dan kalau seandainya dia tidak bisa mempertahankan dirinya, dia berusaha melawan, ternyata dia terbunuh, maka dia terhitung sebagai orang yang syahid. Ya, orang yang mati syahid. Wa hadza ma yusamma fil fiqhil islami daf'us sa'il. Ini yang biasa diistilahkan dalam ilmu fikih dengan istilah daf'us sa'il. Ya, daf'us sa'il. Dalilnya adalah firman Allah Al-Baqarah 194. Allah berfirman, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Ya, balaslah i'tida', yaitu satu kejahatan yang menimpamu dengan yang semisal. Dengan yang semisal, tapi jangan berlebihan. Artinya kalau kita bisa melumpuhkan penjahat tanpa membunuhnya, ya jangan dibunuh. Kadang sebagian masyarakat berlebih-lebihan. Ya, ada orang yang mencuri, lalu tertangkap, dirajam, dilempari sampai mati. Jangan berlebih-lebihan. Ya, ditangkap saja, ya diberikan kepada penegak hukum, bukan dieksekusi di jalan, dibunuh atau dibakar. Nauzubillahi min zalik. Hendaknya kita jangan berlebihan. Wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Lalu dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh saat hartanya akan dirampas, maka dia syahid. "Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid."

sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengajak para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon di 0812-1998-1555 dan layanan SMS, ya, pesan singkat di nomor yang sudah tercantum di layar kaca pemirsa. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Ina di Jakarta. Ibu? Ibu Ina. Ibu Ina di Jakarta? Iya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya. Waktu bulan yang lalu saya dikasih zakat untuk seseorang. Dikasih apa Ibu, zakat? Ya, uang zakat untuk seseorang. Tapi saya pada waktu itu masih punya ada uang tabungan sekit, ya kurang sih dari nisab. Itu uang itu halal tidak untuk saya, Pak Ustaz? Artinya Ibu punya uang tabungan? Iya. Uang tabungannya? Kurang lebih. Pak Ustaz. Apa Ibu? Uang tabungannya kurang lebih 60 jutaan. 50 juta? Iya. Baik. Itu saja Ibu. Terus uang zakat itu halal nggak untuk saya, Pak Ustaz? Baik, baik. Soalnya kalau nggak halal kan bisa saya berikan ke tempat lain gitu. Baik Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya zakat sudah ditentukan ya mustahiknya. Artinya kita atau orang-orang yang wajib zakat itu tidak sembarangan menjalurkan zakatnya. Ya, zakat itu harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ya, di mana Allah berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, ya. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk orang fakir, orang miskin, 'amil, mu'allaf qulubuhum, membebaskan budak, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, fi sabilillah ibnu sabil, ya, fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Adapun ibnu sabil adalah orang yang kehabisan perbekalan di dalam perjalanannya. Tinggal Allah alam bisawab, ya, Ibu melihat sendiri apakah ibu adalah satu dari 8 asnaf yang Allah sebutkan, apakah masuk kategori fakir? Saya rasa tidak. Apalagi dengan kita punya tabungan sampai sebesar itu misalnya ya. Apakah miskin? Tidak juga. Apakah amil? Apakah ibu bagian dari amil? Saya rasa tidak juga misalnya ya. Tinggal dilihat apakah kita satu dari 8 asnaf atau jenis-jenis yang mendapatkan zakat atau tidak. Maka kalau kita merasa kita bukan bagian dari 8 kelompok tersebut, ya, dan itu diberikan dalam bentuk penyaluran harta zakat mal, maka Allah alam bisawab, yang lebih wara, yang lebih hati-hati, kita salurkan lagi ke orang yang lebih berhak. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Pak Rashid di Jakarta Pusat. Iya, Pak Ustaz. Silakan Bapak. Ini, ter- terkait dengan membunuh ini Pak Ustadz ya, dan kita terdesak Pak Ustadz dalam situasi kondisi kalau tidak kita bunuh, kita yang mati Pak Ustadz. Antara membunuh atau dibunuh begitu Pak ya? Iya, ini keadaan darurat lah katakanlah. Baik. Misalnya ada maling di rumah atau gimana, baik, dia ngancam kita terus kita lawan, dia yang mati gitu Pak Ustadz. Baik. Ini mohon pencerahan lebih lanjut dari Pak Ustadz ketika kita berada di posisi yang membunuh tapi terpaksa tadi Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi sebenarnya poinnya sudah kita bahas ya. Wa man kusida bi adza, kata Al-Qadi Abi Syuja. Wa man kusida bi adza. Barang siapa yang menjadi korban kejahatan ya, binafsihi, baik yang membahayakan jiwanya atau yang membahayakan harta bendanya atau yang membahayakan keluarganya dan lain sebagainya, faqatala, maka dia melawan, dia membela diri, waqatala, dan dia membunuh. Jadi dalam proses membela diri dia membunuh ya, fala dhamana alaihi, maka tidak ada dhaman, tidak ada tanggungan apa-apa. Artinya tidak ada kisos, tidak ada diat, tidak ada kafaroh. Tiga hal ini tidak diberlakukan atas orang yang melakukan daf'us sa'il. Ya, bagi orang-orang yang membela diri. Ya, dalilnya tentunya sudah kita bacakan tadi ya. Dalilnya adalah Al-Baqarah 194. Ya, Al-Baqarah 194. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma'tada 'alaikum. Ya, artinya faraddu, lawanlah mereka yang bermaksud jahat kepadamu bimisli, dengan yang semisal. Ada orang menyerang kita, kita bela diri, lalu kita serang dia. Ya, kita serang artinya bukan serang balas dendam, tidak, dia menyerang, kita membela diri. Lalu qadarullah wa masya'a fa'al, penjahat tersebut mati. Maka kata beliau, fala kisos, tidak ada kisos. Waladiyah, tidak ada hukum diat. 100 ekor onta tidak ada. Tidak ada juga kafaroh. Lalu bagaimana jika seseorang melawan lalu dia terbunuh? Hadisnya tadi sudah kita baca. Hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bahwa Nabi berkata, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa, duna damihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di dalam mempertahankan hartanya yang hendak dirampas, maka dia syahid. Barang siapa terbunuh menjaga kehormatan agamanya yang dirusak, dia syahid. Barang siapa yang terbunuh ketika mempertahankan dirinya, dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh saat menjaga keluarganya, maka dia syahid. Ya, oleh karenanya tidak ada sama sekali dhoman atau beban hukum yang dijatuhkan atas orang yang membela diri. Tetapi saya katakan tadi, balaslah dengan yang semisal. Artinya kalau kita masih bisa melumpuhkannya tanpa membunuh, lakukan. Kita bisa tahu misalnya di mana tempat yang tidak mematikan tapi membuat dia pingsan. Atau minimal melumpuhkan dia, ya sudah kita lakukan. Ya, artinya kalau masih mungkin dengan cara yang tidak sampai membunuh, hanya melumpuhkan ya, lakukan. Kecuali dalam kondisi saling menyerang, kadang kita tidak sadar ya dengan apa yang kita kerjakan. Allah alam bisaf. Ya, lalu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Kalimantan Barat. Bagaimana kalau orang membunuh karena tidak sengaja atau membela diri? Apakah dia berdosa? Itu tetap sudah kita bahas ya. Kalau membela diri, barusan kita bahas. Lalu bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak sengaja sudah kita bahas di dalam pembahasan Kitabul Jinayah. Ya, dalam kitab Jinayah. Membunuh itu ada tiga, kata beliau. Amdun makhdun, yaitu murni sengaja. Ya, khata'un makhdun, murni keliru. Amdun khata', yaitu seperti disengaja. Jadi ada tiga. Ada murni sengaja, ada murni ya apa namanya, keliru, tidak sengaja, ada seperti sengaja. Dalam kasus murni sengaja, itu hukumannya jelas qisas. Dalam kondisi murni tidak sengaja, itu hukumannya diat yang diringankan. Diat yang diringankan. Apa itu diat yang diringankan? Kalau kita bahas lagi panjang. Ya, itu kaitannya dengan 100 ekor onta dengan jenis-jenis yang tidak memberatkan. Tetapi kalau apa namanya dalam kasus sengaja, lalu keluarganya memaafkan, dia wajib membayar diat, diatnya namanya diat yang diberatkan, atau dalam istilah fikih diat mughallazah. Ya, diat mughallazah itu ada di pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Allah alam bisa. Jadi tidak dikisos, tetapi dikenakan apa, di diat kalau memang tidak sengaja, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan lain sebagainya, itu diatnya namanya diat mukhaffafah. Ya, Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ada tetangga yang memelihara kucing dan ayam yang cukup banyak, dibiarkan bebas berkeliaran ke rumah tetangga sehingga sangat mengganggu tetangga karena kucing tersebut masuk ke rumah tetangga dan sering buang kotoran, kencing sembarangan. Bagaimana hukum orang yang memelihara kucing tersebut? Ya, dia harus bertanggung jawab. Artinya kalau di tempat bapak ada hakim, ada qadi misalnya, bapak boleh lapor ke qadi. Masalahnya di negara kita tidak ada yang seperti itu, paling kita lapor ke Pak RT kan begitu. Pak RT, mohon maaf nih, tetangga saya melihara kucing, kucingnya masuk ke rumah saya terus. Saya sudah tegur itu pemilik kucing, tapi dia tidak mau dengar misalnya kan. Maka Pak RT mungkin bisa memediasi. Anda harus memberikan dia apa namanya sabun untuk membersihkan rumahnya. Atau Anda harus mengurung hewan-hewan Anda. Bahkan saya pernah melihat di acara, akan ada tuh acara polisi ya di televisi. Ternyata kita bisa melaporkan gangguan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada pengaduan tentang orang yang memelihara anjing, lalu menyebabkan suara yang bising, bau yang tidak enak, dilaporkan. Itu ditindaklanjuti kalau saya lihat di televisi. Ya Allah alam bissawab. Ada Abu Al-Farisi di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Al-Farisi. Ini Ustaz, ini masalah berdoa menjawab azan Ustaz. Baik. Dalam kita dalam perjalanan itu ada mau pergi ke masjid itu azan baru selesai Ustaz. Apakah kita dalam membaca doa itu kita berhenti dulu atau sambil berjalan itu membaca doa Ustaz? Baik, ada lagi yang lain Abu Al-Faris? Yang kedua Ustaz, yaitu masalah berzikir. Kita habis sholat itu kita berzikir, yaitu membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Bismillah, Ustaz. Belum selesai kita membaca zikir, kita pulang kita Ustaz, kita teruskan sambil berjalan gitu Ustaz. Apakah boleh itu Ustaz? Baik, itu saja Pak. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang sedang berjalan menuju masjid, dia mendengar azan, lalu dia menjawab azan itu sebagaimana diucapkan oleh muazin. Ketika selesai azan, lalu dia masih berjalan. Apakah ketika dia berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, apakah dia harus berdiri sejenak atau dia melanjutkan jalan? Lanjutkan saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Berjalan sambil berdoa. Ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, tidak masalah dibaca sambil berjalan, tidak ada larangan. Yang kedua, masalah zikir ba'da shalah. Kita belum selesai berzikir tapi ada keperluan yang mendesak di mana kita harus keluar dari masjid. Boleh enggak kita melanjutkannya sambil berjalan? Tidak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak masalah. Jadi Bapak baru selesai membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masih kurang ayat kursinya, sambil jalan ke rumah kita baca ayat kursi, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang masih junub belanja sayur dan memasak untuk keluarganya? Dan apa hukum yang memakannya? Dan bolehkah pada saat orang yang sedang junub berdoa dengan bahasa Indonesia? Syukron dari ibu di Bogor. Allah alam bisawab, ya, kata para ulama, orang yang junub, ya, hendaknya dia paling minimal berwudu. Kalaupun dia belum sempat mandi, lalu dia ingin beraktivitas, baik itu makan, minum, ya, bahkan mohon maaf ya, bahkan dia mengulangi jimaknya misalnya, itu disunnahkan untuk berwudu. Dan itu tidak wajib. Disunnahkan untuk berwudu. Ya. Lalu boleh tidak dalam kondisi junub dia berdoa? Kata para ulama, kalau maksudnya doa tidak masalah. Tapi kalau maksudnya membaca Quran tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis bahwa kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang menghalangi Nabi membaca Al-Quran kecuali junub. Lalu Ustaz, saya kan pengen baca Quran, pengen baca Bismillah. Bismillah bagian dari Quran. Niatkan doa. Misalnya ibu mau melepas pakaian untuk mandi junub atau masuk ke kamar kecil, ya, baca Bismillah. Kalau Bismillah dimaksudkan Quran tidak boleh. Tapi kalau dimaksudkan doa sebelum makan misalnya, atau sebelum minum, maka itu tidak masalah. Ya, tapi kalau itu dimaksud baca Quran, maka tidak boleh. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, apakah sholat tahajud dilakukan secara sir atau jahar? Ya, Allah alam bisa. Ya, sholat di malam hari hukum asalnya dia dengan jahar, ya, seperti maghrib, isya, tarawih misalnya. Walaupun jahar di sini bukan berarti kita seperti jadi imam, ya. Itu di mazhab Imam Syafi'i yang namanya qiraah itulah budda min tahrikil lisan wasyafatain, wajib kita menggerakkan lidah dan kedua bibir. Artinya tidak, kalau tidak ada pergerakan lidah dan bibir itu tidak disebut qiraah, tapi itu disebut dengan hadithun nafs, bisikan jiwa, dan itu tidak diterima. Oleh karenanya di dalam membaca satu ayat, baik itu takbir atau ayat atau zikir dalam sholat, paling minimal terdengar oleh telinga kita. Ya, jadi ketika bapak dan ibu sholat tahajud, sholat itu paling minimal terdengar oleh telinga kita. Terdengar oleh telinga kita. Itu paling minimal. Ya, kecuali kalau sedang jamaah, ya baru kita jaharkan dalam pengertian terdengar oleh orang yang di belakang. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum. Saya mau bertanya ini Pak Ustaz, masalah sholat sunnah rawatib. Kan sebelum zuhur itu 4 rakaat Pak Ustaz kan? Iya. Sesudah zuhur 2 rakaat. Dan sebelum zuhur itu 4 rakaat dikerjakan kadang-kadang 2 rakaat sudah sebelum, kadang-kadang dua kali sudah saya kerjakan 2 rakaat udah iqomah gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana yang 2 rakaat lagi itu Pak Ustaz? Artinya baru dapat 2 rakaat sudah keburu iqomah. Iya Pak Ustaz. Terus yang 2 rakaat itu bagaimana saya melakukannya itu, apa saya lanjutkan 2 rakaat lagi seperti itu Pak Ustaz? Baik. Itu aja Pak Ustaz. Syukran jazakumullah khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya kalau ibu memang biasa melakukan 4 rakaat setelah zuhur, sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, lalu ibu dalam satu kesempatan baru bisa melakukan 2, ya, lalu keburu iqamat, ya, Allah alam bisawab, dijelaskan para ulama, boleh ibu qadha setelahnya. Boleh ibu qadha setelahnya. Dan itu kebiasaan Nabi. Kalau beliau tidak sempat qabliyah zuhur, beliau kerjakan setelahnya. Ya, bahkan pernah satu ketika beliau sholat setelah asar. Lalu istri beliau bertanya, ya Rasulullah, bukankah Anda melarang sholat setelah asar? Maka beliau berkata, tadi ada tamu datang sehingga saya belum sempat qobliyah zuhur dan saya melakukannya setelah asar. Ya, artinya ada sebabnya beliau melakukan qobliyah tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, kalau seseorang meninggalkan sholat rawatib yang biasa dilakukan disebabkan oleh uzur syar'i, ya, maka dia boleh mengkodoknya. Dia boleh mengkodoknya. Allah alam bisawab. Ada ya. Ibu Ummi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini saya mau bertanya Ustaz. Sudah sholat duha Ustaz. Misalnya saya sudah sholat duha 2 rakaat. Biasanya kan mengerjakannya 6 rakaat. Tiba-tiba ada keperluan terhenti 2 rakaat Ustaz misalnya. Tuh dah balik dari keperluan itu lagi, misalnya ke pasar masih ada waktu duhanya, apakah boleh saya lanjutkan sholat duha lagi? Baik. Ditambah 4 rakaat lagi Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya boleh Ibu, selama masih di waktu duha. Ya, artinya waktu duha itu tidak ada syarat harus di satu waktu. Ibu biasa sholat duha 6. Tidak ada syarat Ibu harus sekaligus. Tapi di awal duha Ibu lakukan 2 rakaat, lalu Ibu ada kesibukan, saya masih sisa 4 lagi. Lalu di pertengahan Ibu kerjakan 2 lagi, menjelang di akhir jam-jam 11 misalnya Ibu kerjakan 2 lagi, tidak masalah. Ya, tidak ada syarat harus dalam satu waktu. Sama seperti qiyamul lail. Ya, kita kalau di bulan Ramadan kita sering melihat ya kebiasaan di awal malam dikerjakan dulu berapa misalnya 6 rakaat. Sisanya dikerjakan nanti di akhir malam karena di sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan. Enggak ada masalah. Ya itu tidak ada masalah selama kita mengerjakannya di waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya imam tidak fasih bacaan Fatihahnya? Itu sudah kita bahas. Ya, kalau yang dimaksud dengan tidak fasih adalah menyebabkan pergantian huruf. Hurufnya berganti dari alif menjadi ain atau ain menjadi alif, atau menghilangkan tasydid, atau menghilangkan satu huruf. Maka itu dianggap tidak sah karena dia dianggap tidak mengerjakan rukun. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Begitu kata Nabi, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Oleh karenanya dalam beberapa kitab ya, seperti dalam kitab Umdatus Salik Ibnu Naqib berkata, apabila dia menghilangkan satu huruf atau mengubah huruf atau menghilangkan tasydid, ya, maka dia wajib mengulang bacaan tersebut. Wajib mengulang Al-Fatihahnya. Ya. Kalau dia tidak mengulangnya, rusak sholatnya. Ya, rusak sholatnya. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Nah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.